بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasan pada daras yang ketiga ini. Sekarang melanjutkan tamrin yang berikutnya. Saminan tamrin yang ke-8. Iqra ma yali. Bacalah kata-kata sebagai berikut. Iqra ma yali. Di sini disebutkan bilangan-bilangan atau adad dalam bahasa Arab, al-adadu, yakni secara lebih khusus bilangan-bilangan yang disebutkan, yang dibahas di sini adalah dari bilangan 11 sampai dengan 20. Angka yang ditunjukkan pada penulisan angka Arab 11 sampai 20. Nah, kemudian dari bilangan-bilangan 11 sampai dengan 20 ini disebutkan lafadznya dalam bahasa Arab beserta isim yang menyertainya. Jadi perhatikan lafadz-lafadz bilangan 11 dan seterusnya sampai dengan 19 dan kemudian bilangan 20. Jadi nanti untuk 11 sampai dengan 19 ini ada kesamaan pola, kesamaan bentuk. Kemudian 20 ini berbeda dengan yang lainnya tadi. Jadi perhatikan masing-masing angka, bilangan dan juga isim yang menyertainya tadi. Untuk 11, ahada asyara qaliban. Jadi 11 ini ahada asyara. Kemudian qaliban, sebagai disebutkan di sini fungsinya, kedudukannya sebagai tamyiz dari bilangan ini. Jadi isim yang disebutkan untuk menjelaskan bilangan tersebut, menyertai bilangan tersebut, ini disebut dengan tamyiz. Ahada asyara taliban, 11 siswa, 11 pelajar. Adapun bilangannya tadi pada lafaz ahada asyara. Ini 11. Jadi tersusun dari dua kata, dua bilangan, yaitu ahad, asalnya dari kata ahadun, kemudian asyarun. Ahadun 1, asyarun 10. Kemudian dirangkai menjadi rangkaian yang baru dengan susunan seperti ini menjadi ahada asyara 11. Berikutnya dan seterusnya 12 isna asyara taliban. Maksudnya 12 pelajar atau taliban 12 pelajar, 12 siswa. 13 pelajar, salasata asyara taliban. 14 arba'ata asyara taliban. 15 khamsata asyara taliban. 16 sittata asyara taliban. 17 sab'ata asyara taliban. 18 samaniyata asyara taliban. 19 tis'ata asyara taliban. Kemudian 20 isyruna taliban. Jadi untuk bilangan yang belasan, dalam bahasa Indonesia disebut dengan belasan, dari 11 sampai dengan 19. Ini kalau diperhatikan mempunyai bentuk atau pola yang sama, bentuk pola susunan yang sama. tersusun dari dua kata, dua lafaz bilangan, ya. Yakni yang pertama ahada atau ifna, salah kata dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua adalah pada lafaz asyara, ya. Jadi tersusun dari dua lafaz ini yang kemudian dibentuk menjadi bentuk yang baru dengan susunan yang baru menjadi seperti ini. Ahada asyara, isna asyara, asalasata asyara, dan seterusnya sampai dengan tis'ata asyara, 19. Adapun untuk bilangan 20 ini berbeda susunannya, yakni menjadi asyruna, ya, asyruna ini 20. Isruna taliban, 20 pelajar. Nah, yang dibahas atau yang perlu diperhatikan di sini pada bilangan tadi 11 sampai 19. Nah, karena dia tersusun dari dua kata, ya, dua lafaz seperti ini, maka bilangan ini 11 sampai dengan 19, ya, ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara, ini disebut dengan bilangan murakkab. Ya. Al-adadul murakkab. Jadi bilangan murakkab. Makna atau maksud dari murakkab yakni tersusun atau susunan. Ya, karena memang dia bilangan-bilangan ini tersusun dari dua lafaz, dua kata. Dua yang asalnya masing-masing tadi adad atau bilangan, ya, satuannya dan kemudian asyara tadi. Ini disebut dengan adad murakkab. Adapun yang sebelumnya bilangan-bilangan dari satu wahidun atau ahadun sampai dengan 10 asyarun atau asyratun yang sudah dipelajari dulu di jilid 1 dari jurus ulawah, itu disebut dengan bilangan mufrad, al-adadul mufrad, ya. Jadi pengertian mufrad itu dikaitkan dengan siapul salam, dengan konteksnya. Dalam hal ini pengertian mufrad terkait dengan adad, terkait dengan angka atau bilangan. Yang dimaksud dengan adad mufrad atau bilangan mufrad, yakni bilangan dari wahid sampai dengan asyar, asyara, 1 sampai dengan 10. Ini disebut dengan adad mufrad. Adapun bilangan yang berikutnya, 11 sampai dengan 19, ini disebut dengan adad murakkab. Dan nantinya ada 20, ya, itu disebut dengan al-adad uqud, ya, bilangan uqud untuk yang 20, ya, al-uqud, ya, ini bilangan 20 ashrun, dan yang semisalnya yakni 20, nanti 30, 40, 50 sampai dengan 90, ya, kalau dalam bahasa Arab nanti lafadznya ishruna 20, salatuna 30, ya, arba'una 40 sampai dengan tis'una 90. Ini yang disebut dengan adad uqud, bilangan-bilangan uqud. Nanti insyaallah akan disampaikan tentang adad uqud lebih lengkap insyaallah pada pelajaran-pelajaran mendatang. Baik. Nah, pembahasan di sini yang utama yakni tentang adad murakkab. Jadi adat ini tersusun dari dua lafaz, dua bilangan, dan keadaan masing-masing lafaz ini, ya, kalau diperhatikan, ini huruf akhirnya semuanya di fathah, ahada asyara, kecuali pada isna, ya, isna asyara, kalau pada lafaz isna huruf akhirnya alif, tetapi yang asyara tetap di fathah. Dan yang berikutnya semuanya pada dua bagian ini, dua lafaz tersebut, huruf akhir pada masing-masing lafaz tersebut di fathah semuanya. Salasata asyara, arba'ata asyara, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi akhir keadaan akhir dari lafaz-lafaz bilangan murakkab pada kedua bagian, bagian yang pertama dan bagian kedua, itu di fathah dan tetap dengan fathah tersebut. Maksudnya apa? Dia tidak bisa berubah. Dimanapun letaknya dalam kalimat nantinya, dia tetap dengan fathah. Dan tidak tanwin, ya, jadi fathah, tidak tanwin, tetap keadaannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan keterangan penjelasan tentang adat murakkab sebelumnya. Jadi pada adat murakkab sebagaimana yang ditunjukkan di sini tersusun dari dua bagian, yang pertama dan yang kedua. Kemudian kalau diperhatikan pada kedua bagian tersebut, masing-masing huruf akhirnya, keadaan akhir dari lafaz-lafaz tersebut diakhiri dengan fathah, tidak tanwin, dan keadaannya akan tetap demikian, tidak mengalami perubahan, tidak akan menjadi misalnya ahadu asyaru atau ahadi asyari, tidak akan menjadi seperti itu. Dimanapun tempatnya, letaknya dalam kalimat, dia akan selalu di fathah. Jadi lafadznya tetap satu lafadz seperti ini. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, dan seterusnya. Kecuali pada lafadz isna tadi ya. Isna, karena huruf akhirnya itu alif. Nanti dalam tempat yang nasab atau jar, dia berubah menjadi huruf ya. Menjadi isnai asyara. Ini ya. Hanya ini yang berubah ya, dari isna menjadi isnai pada tempat nasab atau jar. Adapun yang lainnya tadi tetap dengan fathah tersebut. Kemudian disesuaikan dengan ma'jud, dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut atau dengan tamyiz, ya, isim yang menyertai bilangan-bilangan ini. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini yang disebutkan tamyiznya, yakni pada lafaz taliban, ya, taliban ini jenisnya mudzakkar, ini pelajar laki-laki. Jadi isim yang ditunjukkan oleh bilangan ini jenisnya mudzakkar. Nah, pada tamyiz yang mudzakkar atau ma'dud yang mudzakkar, maka pada bilangan murakkab untuk bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua yaitu pada lafal asyara, ini sejenis dengan tamyiz tersebut. Ya, sejenis adalah maksudnya waliban itu muzakkar, maka asyara ini juga lafal yang muzakkar. Ya, asyara ini lafal muzakkar. Karena di sana ada lafaz mu'anafnya dengan ta'nis, asyrota. Ya. Kalau asyara ini jenis yang mudzakkar, lafaz yang mudzakkar, sesuai dengan tamyiz, taliban misalnya, yang mudzakkar. Ini pada bagian kedua. Kemudian pada bagian yang pertama, ya, bisa dilihat, diperhatikan, untuk yang 1 dan 2, 11 dan 12, ahada dan isna, ini juga sejenis dengan tamyiz. Jadi lafaz ahada ini mudzakkar, isna ini juga mudzakkar, jenis dengan tamyiz. Jadi pada ahada asyara dan isna asyara, kedua bagian itu sejenis. Bagian pertama maupun bagian kedua itu sejenis dengan tamyiz, mudzakkar untuk mudzakkar. Adapun pada bilangan salasata asyara sampai dengan tis'ata asyara, pada bagian yang pertama di sini lafadznya berlawanan jenis, yakni tadi tamyiz itu muzakkar taliban misalnya, maka lafaz salasata asyara sampai dengan tis'ata asyara, lafaz pada bagian yang pertama ini lafaz yang mu'annas, ya, ditandai dengan adanya tak tamyiz salasata arba'ata khamsata sampai dengan tis'ata asyara, ya, itu ada tak tamyiz. Ini lafaz yang mu'annas. Jadi perlawanan jenis untuk yang salah satu asyara sampai dengan tis'ata asyara. Dan ini sesuai dengan kaidah pada adat mufrad pada bilangan yang satuan juga demikian. Dalam bahasa Arab untuk bilangan 1 dan 2 itu selalu sejenis dengan ma'dud. Ya, wahid atau ahad dia akan sejenis dengan ma'dudnya, dengan isim yang ditunjukkan bilangan tersebut. Pada murakab juga demikian, ahada, asyara, taliban, sejenis. Untuk yang dua, isnani, itu juga sejenis dengan ma'dud atau dengan tamyiz. Ketika dijadikan murakab juga sejenis, isna, asyara, taliban. Adapun bilangan tiga, salah satun sampai dengan sembilan, tis'atun, nanti bisa dimurajaah pada pembahasan bilangan untuk ini pada jilid yang pertama. Di sana akan tampak untuk bilangan salah satu sampai dengan tis'atun itu berlawanan jenis dengan ma'dud. Artinya kalau ma'dud atau tamyiz itu muzakkar, maka lafaz bilangannya yang digunakan adalah mu'annas. Ya, ini juga berlaku pada bilangan murakkab. Pada bagian pertama, yaitu lafaz salasata sampai dengan tis'ata, ini berlawanan jenis dengan tamyiz, dengan tamyiznya. Kalau tamyiz muzakkar, maka lafaz bilangan tersebut mu'annas. Ini sedikit penjelasan tentang lafaz-lafaz bilangan murakkab, dan tentunya dihafalkan lafaz-lafaz ini. Kemudian dari tambahan faedah untuk lebih menjelaskan untuk lebih memahami tentang bilangan ini. Jadi hafal lafaznya dan juga bisa memahami keadaan dari lafaz-lafaz ini seperti itu. Okay. Kemudian satu lagi yang menjadi tamyiz dari bilangan murakkab, ya, kalau diperhatikan ini lafaznya lafaz yang mufrad, taliban, lafaz yang mufrad. Dan keadaannya mansub ya dengan fathah, ya. Ini yang menjadi tamyiz dari adat murakkab ini. Walaupun secara makna tentunya makna jamak. Kenapa? Karena 11 orang ya, ini sudah kita banyak sudah jamak, sampai dengan 19, kemudian 20 juga dan seterusnya. Ini adalah jumlah yang banyak. Secara makna menunjukkan jamak. Tetapi ketika dikaitkan dengan adat murakkab, ya, ketika menjadi tamyiz dari adat murakkab, dari bilangan-bilangan murakkab yang tertentu ini, maka isim yang menjadi tamyiz atau isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut ini menggunakan bentuk mufrad, ya, taliban, bentuk mufrad, dan keadaannya mansub, ya, karena menjadi tamyiz dari adat murakkab tersebut. Jadi bukan bentuk jamaknya, bukan ahada asyara tullab, bukan tullab jamaknya, bukan, tetapi taliban. Ini seperti itu. Ini sedikit penjelasan tentang adat murakkab. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ini pada tamrin yang berikutnya, kafian yang ke-9, tamrin ke-9, iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut. Tum maktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Kemudian tulislah. Iya, tulislah kalimat tersebut ma'a kitabatil arqam, dengan penulisan angka-angka al waridati fihi, yang ada padanya, bil hurufi, dengan huruf. Pada setiap kalimat berikut ada angka, ada bilangan, yang itu ditulis dengan angka, dengan simbol angka. Lalu disuruh untuk membaca dengan ataupun menulis, membaca kemudian menulis dengan huruf, dengan lafaz-lafaznya. ya. Atau di sini cukup disebutkan, dilafadkan bagaimana dicontohkan tadi. Adapun penulisan tafadhol ya, bisa ditulis masing-masing sesuai dengan contoh yang ditunjukkan tadi. Tinggal disesuaikan dan juga tamyiz sebagaimana yang ditunjukkan dalam kalimat-kalimat ini. Contoh yang pertama, fil fasli tis'ata asyara taliban. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Di kelas ini ada 19 pelajar, siswa laki-laki. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi dibaca adat murakkab tersebut ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan tadi, sesuai dengan kaidahnya seperti itu. Contoh berikutnya, عندي 15 كتابا باللغة العربية. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا و12 kalau bersambung itu hamzahnya wasl ya, dibaca و12 كتابا باللغة الفرنسية. و12 كتابا. Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Perancis. Satu contoh lagi, ra'a Yusuf alaihi salam fil manami 11 kawkaban. Nabi Yusuf alaihi salam melihat dalam mimpinya, fil manam dalam tidur, maksudnya dalam mimpi, 11 kawkaban, 11 bintang. Ya, 11 bintang. 11 kawkaban. Ini seperti ini. Ya. Berikutnya, kita coba dibaca. Indi asuna riyalan. Indi asuna riyalan. Ya. Indi asuna riyalan. Saya mempunyai. Saya mempunyai 20 real. Real. Ya, 20 real. Ya, mata uang Saudi. Ya. Berikutnya. Kam Kundukan kam kundukan di dasar ringan. Ya. Tihi salah tihi salah kata asyara kundukan kundukan kundukan. Ya. Kam kundukan di dasar ringan tihi salah tata asyara fundukan. Artinya? Berapa hotel? Berapa hotel di dalam Di jalan ini ada 13 hotel. Iya. Baik. Berikutnya. Fi hadihi madinati. Di hadih Madinah di arba'ata asyara masjidan. Ya. Fi hadih Madinah di arba'ata asyara masjidan. Di kota ini terdapat 14 masjid. Ya. Di kota ini ada 14 masjid. Berikutnya. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara riyalan. Ya, samanu hadal kitabi sab'ata asyara riyalan. Apa? Saman harga. Harga hadal kitab ini 17 riyal. Ya, harga kitab ini 17 riyal. Berikutnya. Fi hadal kitabi isruna jurusan tartan. Iya. fi hadza kitabi 20 darsan. Di dalam kitab ini ada 20 pelajaran. Iya. Berikutnya. Istamati 12 apa? Istamati itna asyara syahran. Iya. Di dalam sunnah. Sana setahun. Di dalam tahun ada 12 bulan. Iya. Fi sanati isna asyara syahran. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Ya. Fi sanati dalam setahun. Ya. Isna asyara syahran ada 12 bulan. Ya. Jadi ini adat murakkab. Ya. Dan untuk ya. Apa yang dimaksud adat murakkab tadi ya, hanya sampai 19 ya. 20 tidak termasuk adat murakkab. Tadi 20 ashrun disebut dengan adat uqud. Ya, jadi yang dimaksud adat murakkab itu dari ahada asyara sampai dengan tis'ata asyara. Jadi yang tersusun dari dua bagian kemudian sudah menjadi satu kesatuan seperti ini. Baik. Ada yang ditanyakan tentang ini? Jadi lafadznya dihafalkan, kemudian perhatikan ya, sesuaikan dengan tamyiznya untuk mudzakkar menggunakan lafadz-lafadz yang seperti ini. Ya, tadi terkait dengan jenisnya mudzakkar mu'annas pada kedua bagian, ya, sesuaikan dengan contoh ini. Berikutnya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ashiran tamrin yang ke-10. Iqra ma yali, bacalah kata-kata berikut ini. Baik. Masih terkait dengan bilangan, hanya saja di sini ada perbedaan. Ya. Kalau yang ditunjukkan angka atau bilangannya, ya, yang ditulis dalam tulisan Arab ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Angka yang ditunjukkan. Tapi dilihat lafaz yang terkait dengan angka-angka ini, dengan adat ini. Untuk angka 1, ad-darsul awwalu. Maknanya apa? Pelajaran pertama. Jadi al-awwalu menunjukkan apa? Urutan. Urutan yang pertama. Kita lihat yang berikutnya. Untuk 2, ad-darsus tsani, pelajaran yang ke-2. Ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ke-3. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang ke-4. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang ke-5. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Ad-darsus tsaminu, pelajaran yang ke-8. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Jadi adat angka atau bilangan yang ditunjukkan di sini terkait dengan urutan. Al-awwal urutan yang pertama. At-tsani urutan yang kedua. At-tsalitsu urutan yang ketiga dan seterusnya sampai al-ashiru urutan yang ke-10. Jadi menunjukkan urutan dari sesuatu bukan menunjukkan jumlah. Berbeda ya, angka atau bilangan itu berbeda antara menunjukkan jumlah dengan menunjukkan urutan. Ya, kalau jumlah misalkan ada pena jumlahnya ada 2 atau ada kitab jumlahnya ada 5, itu jumlah. Jumlahnya berapa? Itu jumlah. Tapi kalau urutan tadi diurutkan dari yang pertama, kemudian urut yang berikutnya lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab ini ada 2 macam adat ini, yakni tadi yang menunjukkan jumlah dan juga yang menunjukkan urutan. Adapun angka al-adad yang menunjukkan jumlah ini disebut dengan al-adad al-asli. Ya, bilangan asli. Ya. bilangan angka asli asalnya. Jadi bilangan asalnya untuk menunjukkan jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya. Wahid, Isnan, Salasah, Arba'ah, Khamsah, ya, secara asal ini menunjukkan jumlah. Sesuatu jumlahnya berapa? 3, Salasah, Sab'ah, misalkan, dan seterusnya. Ini disebut dengan Al-Adadul Asli. Termasuk yang sebelumnya tadi, yang adad murakkab, Ahada Asyara, Isna Asyara, sampai dengan Tis'ata Asyara, dan juga yang ukhud, Ishruna, ini semua masih termasuk adad asli, al-adadul asli, bilangan asli. Karena menunjukkan jumlah. Ya. Adapun jenis yang kedua dari adad adalah al-adadul tartibi. Ya. Al-adad tartibi. Ya. Yakni bilangan yang menunjukkan urutan. Tartib. Ya. Tartib. Okay. Itu maknanya urutan, tartibi, urutan. Kalau bahasa Indonesia diambil diserap menjadi tertib, urut, teratur. Ini, jadi yang dimaksud dengan al-adadu tartibi, adad tartibi, yakni bilangan urutan, angka atau bilangan yang menunjukkan urutan. Ya. Dari yang pertama, kemudian diikuti yang berikutnya, yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, dan seterusnya. Seperti misalnya kalau orang punya anak, anak pertama kan urut, ya yang pertama kali lahir, kemudian berikutnya disusul yang anak yang kedua, dan berikutnya kemudian disusul anak yang ketiga. Nah ini urutan seperti semacam itu. Kalau dilihat dari sisi urutannya seperti itu, ini anak yang pertama, urutan yang pertama, anak yang kedua, urutan yang kedua, dan seterusnya. Atau di sini dalam sebuah kitab misalnya ad-darsu al-awwalu, pelajaran yang pertama, artinya apa, urutan yang pertama kali disampaikan ini, kemudian diikuti ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, ad-darsu tsalitsu, pelajaran yang ketiga, dan seterusnya, ad-darsu asyr, pelajaran yang ke-10. Jadi urutan atau tartibi. Ini dua macam adat dalam bahasa Arab, al-adadul asli dan al-adadul tartibi. Nah, untuk adad yang asli, kemarin sudah dibahas pada jilid yang pertama, dan juga yang murakkab tadi sudah dibahas baru saja. Ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuannya, bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Kemudian yang berikutnya untuk adad tartibi, yang dibahas di sini pada sampai ke-10 ini, kalau diperhatikan untuk adad tartibi, dari sisi bentuk, adat tertibi ini mengikuti bentuk fa'ilun. Jadi angka adat tertibi tersebut, lafadznya, ya, bentuknya mengikuti wazan, mengikuti pola fa'ilun. Kecuali yang pertama, al-awwal, kecuali itu. Adapun yang berikutnya, as-tsani, as-tsalitsu, ar-rabi'u, ini mengikuti bentuk, mengikuti wazan, pola fa'ilun. Diambil dari adat yang asli. Dari isnani, dua, dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, nanti akan menjadi saniyun. Ya, akalnya ya, saniyun. Kemudian dimasukkan alif lam, menjadi as-tsani. Kemudian dari salah satu, tiga, dibentuk mengikuti wazan fa'ilun menjadi salitun. Ya, ditambahkan alif lam menjadi as-salisu. Jadi alif lam itu sifatnya tambahan. Ada pun bentuk pokok, ya, tapi pada salit, salitun. Nah, itu akan tampak, bisa diperhatikan, rabi'u atau rabi'un, kudan khamisun, salisun, sabi'un, saminun, tasi'un, asyirun, semuanya mengikuti pola, mengikuti wazan fa'ilun. Diambil dari adat aslinya masing-masing. Ya, ini. Kemudian dilihat dari sisi adat ini, terkait dengan ismnya, ism yang sebelumnya tadi. Untuk adat tertibi, ini semua sesuai dengan ism yang menyertainya. Dengan ism yang ditunjukkan oleh adat tertibi tersebut, itu sesuai sejenis. Artinya apa? Kalau ismnya itu mudzakkar, maka adat tertibi juga mudzakkar untuk semuanya. Dari yang awal tadi, al-awwalu, as-sani, as-salitu, ad-darsu, as-salitu, ad-darsu ar-rabi'u sampai ad-darsu al-ashiru, ini sesuai sejenis. Ad-darsu, lafaz ad-darsu ini dianggap mudzakkar. Kemudian adat tertibi juga bentuk yang mudzakkar. Al-awwalu, as-sani, as-salitu, ar-rabi'u, ini bentuk-bentuk yang mudzakkar. Jadi sesuai sejenis. Ini untuk adat tertibi. Semuanya mutlak sesuai sejenis dengan ismnya. Kalau ismnya mudzakkar, maka adat tertibi juga mudzakkar untuk semuanya. Ya, dari yang al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi' sampai seterusnya, ini sesuai sejenis. Jadi nanti kalau seandainya ismnya mu'annas, ism yang menyertainya itu mu'annas, maka lafaz adat itu nanti juga akan berubah menjadi bentuk mu'annas. Bagaimana bentuk mu'annasnya? Dengan menambahkan ta'mis atau ta' marbutoh pada akhir adat tertibi tersebut. Kecuali yang al-awwal. Ya, jadi nanti ditambahkan ta'mis, yaitu ta' marbutoh, mulai dari yang kedua. As-sani nanti menjadi as-saniyatu. As-salisu menjadi as-salisatu. Ar-rabi'atu. Al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, as-sasi'atu, al-ashiratu. Jadi ditambahkan ta'mis atau ta' marbutah pada akhir adat tertibi ini. Ya, ini bentuk mu'annasnya pada adat tertibi. Ketika nanti ismnya mu'annas, ism yang menyertainya itu mu'annas. Jadi sejenis. Kemudian di sini ditambahkan keterangan al-awwalu mu'annasuhu al-ula. Nah, untuk lafaz al-awwal ini yang pertama tadi untuk mudzakkar ya. Adapun lafaz mu'annasnya menjadi al-ula. Jadi al-awwalu mu'annasnya adalah al-ula. Bukan al-awwalatu, bukan menambahkan ta'nis, tetapi untuk al-awwalu ini bentuk mu'annasnya menjadi al-ula. Naqulu, kita katakan sebagai contoh al-thalibu al-awwalu, pelajar yang pertama laki-laki kan, al-thalibu laki-laki, pelajar siswa laki-laki, al-awwalu yang pertama. Kemudian kalau pelajarnya perempuan atau siswi menjadi wa-thalibatu al-ula, wa-thalibatul ula, siswi yang pertama, pelajar putri yang pertama. Ini sekaligus sebagai contoh bahwasanya adat tertibi itu penggunaannya sesuai sejenis dengan ismnya. Kalau ismnya mudzakkar, maka adat tertibi juga mudzakkar. Kalau ismnya mu'annas, maka adat tertibi juga mu'annas untuk semuanya. Dari awal, al-awwalu, as-sani, as-salitu, seterusnya, al-ashiru, ya, ini semuanya sejenis sesuai. Tidak dibeda-bedakan, tidak dipisahkan. Ya, berbeda dengan yang adat asli ya. Kalau yang adat asli tadi, kalau 1 dan 2 sejenis. Tapi kalau 3 sampai dengan 10, talafah sampai dengan asyarah, talafatun, asyaratun, itu berlawanan jenis. Itu pada adat asli. Tapi untuk adat tertibi, ini semua sejenis sesuai. Ini contohnya, lafal-lafalnya dihafalkan. Kemudian tadi beberapa keterangan ya, perlu diperhatikan ya, seperti memahami tentang adat ini insyaallah. Kemudian contoh penggunaan atau contoh latihannya. Hadiyasyara yang ke-11, in akil asma al-aziyata bil adabi tertibi. Naatkan isim-isim berikut. Ya, berikan naat isim-isim berikut dengan adat tertibi. Dengan bilangan tertibi tadi. Al-mustaqi minal adabil madkuri amama kulli wahidin minha. Ada tertibi yang dibentuk, al-mushtaq yang dibentuk dari bilangan yang disebutkan. pada atau di depan masing-masingnya. Ya, jadi pada kata-kata ini di depannya nanti disebutkan adat asli atau bilangannya. Kemudian dari adat tersebut dibuat, dibentuk menjadi adat tartibi, kemudian dijadikan na'at dari isim-isim tersebut. Sebagai contoh, dan tadi perlu diperhatikan, tadi sudah disampaikan, sesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annas dengan mu'annas. Bentuknya tadi, bentuk dasarnya mengikuti wazan, mengikuti pola fa'ilun, kemudian sesuaikan dengan jenisnya. Kalau mudzakkar tetap dengan bentuk seperti itu, fa'ilun. Kalau mu'annas dengan menambahkan tak ta'nits atau tak marbutah pada akhir adat tartibi tersebut. Dan juga ditambahkan alif lam, ya, sifatnya tambahan ya, ya, karena penggunaan di situ menjadi na'at dari isim yang beralif lam. Jadi perhatikan pokoknya yang mana, kemudian perhatikan tambahan-tambahannya tadi. Ya. Contoh, al-yawmu as-saminu, 8, samaniyah, dijadikan adat tartibi menjadi al-yawmu as-saminu, hari yang ke-8, urutan hari yang ke-8. Ya. Berikutnya, fistanati, sampingnya ya, fistanati rabi'ati, pada tahun yang ke-4, as-sanah, ini mu'annas. As-sanah, mu'annas, ada tak ta'nits. Maka adatnya, ada tartibi juga mu'annas. Kalau muzakarnya ar-rabi'u, mu'annasnya dengan menambahkan tak ta'nits menjadi ar-rabi'atu, ar-rabi'ah. Asalnya demikian. As-sanatu ar-rabi'atu. Kemudian karena ada fi yang mendahului pada kata ini, pada isim ini, maka menjadi majrur, fistanati ar-rabi'ati. Ya. Adanya fi juga berpengaruh pada huruf akhir yang menjadi fistanati ar-rabi'ati. Ini pada tahun yang ke-4. Baik. Berikutnya dicoba. Tolimu sani. Jika asal itu. Atolibu asal itu. Asalibu asal itu. Ya, pelajar yang ketiga. Berikutnya. Atolibata. Atolibatu. Atolibatu. Asal itu. Atolibah mu'annas. Atolibatu. Asadisatu. Ya, asadisatu. Ditambahkan tak, tak nis, tak marbutah. Asadisatu, asadisah. Ya, kalau wakaf dengan hak ya, asadisah. Kalau dibaca, asadisatu. Siswi yang ke-6. Berikutnya. Adarsu. Adarsu as. Ad-darsul asyir. Ad-darsul Ad-darsul asyir. Iya. Pelajaran ke-10. Iya, pelajaran ke-10. Berikutnya. Al-baitu As-sabi'u. Iya. Apa? Rumah yang ke-7. Rumah yang ke-7. As-sabi'u. Berikutnya. As-sofhatu. As-sofhatu. At-ta-si-hu. At-ta-si-u-tu. As-si-u-ti. Si-a-hi-ku. Sebelum tak marbutah di fathah. As-sofhatu. At-ta-si-a-tu. As-sofhatu. At-ta-si-u-tu. At-tasi'atu. Ya. At-tasi'atu. Yang ke-9. Halaman yang ke-9 ya. At-safhatu at-tasi'atu. Berikutnya. Al-hurufatu. Al-hurufatu. Al-hurufatu. Al-Khamisatu. Ya, Al-Khamisatu. Kamar atau ruang? Ruang yang kelima. Ya, ruang atau kamar yang kelima. Berikutnya. Al-Juz'u. Al-Juz'u Awalu. Ya. Al-Awalu. Al-Juz'u Al-Awalu. Al-Juz'u Al-Awalu. Ya. Juz yang pertama. Ya. Berikutnya. Al-Juz'u Asani. Asani. Ya, Al-Juz'u Asani. Al-Juz'u Asani. Ya. Juz yang kedua. Ya. Dalam belajar atau untuk belajar supaya lebih jelas dalam membaca boleh dipisah-pisah antara satu kata dengan kata yang lain seperti yang tadi al-juz'u al-awwalu al-juz'u as-sani ya, boleh dipisah-pisah kalau memang itu lebih mudah untuk bisa difahami. Atau boleh pula juga dihubungkan, disambung membacanya al-juz'ul awwalu al-juz'ul tsani. Asalkan apa? Kalau membaca bersama juga benar, juga tepat. Alif lamnya dibaca dengan benar, dengan tepat dan jelas gitu ya. Atau kalau membaca terpisah juga dibaca dengan jelas, dengan benar, dengan tepat ya. Mana yang lebih mudah? Artinya juga mana yang lebih mudah untuk dipelajari, diperhatikan, silahkan ya. Al-Juz'ul Awwalu atau Al-Juz'u Al-Awwalu, Al-Juz'u Tsani atau Al-Juz'u Tsani ya. Okay. Yang jelas karena di sini sebagian ad dari isim-isim yang beralif lam, maka lafaz ad tertibi di sini juga di tambahkan alif lam padanya seperti pada contoh tadi. Ya, ini al-awwalu as-sani as-salisu ar-rabi'u al-khamisu dan seterusnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang asli tadi yang kalau samisnya kalau ini kan sudah kan semua itu kalau diganti yang mana jadi ini iska gitu ya. Yang pertama misalnya iska asyarat itu ihda asyrata talibatan yang murakab tadi ya. Iya. Yang murakab nanti menjadi ihda asyrata talibatan. Nah kalau mau lihat pembandingnya yang mu'annas sebenarnya ada nanti di halaman berapa ya? Halaman 42, jilid 2 sama, pelajaran yang ke 6, halaman 42. Itu untuk tamyiz yang mu'annas pada adat murakkab. 11 pelajar perempuan, 11 siswi, 12 siswi dan seterusnya. Ya. Coba nanti bisa dibandingkan ya. Antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas, lafaz-lafaz bilangannya pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua pada adat murakkab. Ya, seperti itu. Kemudian kita tambah sedikit untuk menyelesaikan ini. Tambahan yang kedua, ke-12 dan yang asyara yuwajihul mudarisu ilatullabi. Mudaris menghadapkan pada para siswa as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalika, pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dari ungkapan dari kalimat ini alaysa kadzalika, bukankah demikian, alaysa kadzalika, bukankah demikian. Ini pertanyaan yang diajukan oleh mudaris pada murid-muridnya. Fa yujibu 'alaiha at-thullabu bi bala, lalu para siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan menjawab dengan ucapan bala. Ya, maksud dari bala di sini untuk mengiyakan, membenarkan dari pertanyaan tadi. Alaisa kadzalika? Bukankah demikian? Bala. Iya, memang benar demikian. Maksudnya seperti itu. Maksud dari jawaban bala itu adalah untuk isbat, untuk menetapkan, mengiyakan, membenarkan pernyataan yang sebelumnya. Nahwu sebagai contoh. Anta minal Hindi. Engkau dari India. Kalimat yang awalnya, pernyataan yang awal. Kemudian diikuti pertanyaan ini. Alaysa kadzalika? Anta minal Hindi. Alaysa kadzalika? Engkau dari India. Bukankah demikian? Lalu siswa menjawab, bala. Nah, ketika menjawab dengan bala, berarti dia menjawab jawaban isbat, menetapkan, mengiyakan. Maksudnya apa? Benar, saya dari India. Membenarkan bahwa saya memang dia dari India. Ini. Contoh yang berikutnya, anta maridun, engkau sakit. Alaysa kadzalika? Bukankah demikian? Bala. Ya, memang benar demikian. Saya sakit. Maksudnya seperti itu. Ini. Jadi, faedah atau fungsi jawaban bala di sini dari pertanyaan alaysa kadzalika ini untuk isbat, untuk menetapkan atau membenarkan dari pernyataan yang sebelumnya, dari kalimat yang disampaikan sebelumnya. Anta minal Hindi, alaysa kadzalika? Bala. Ya, memang benar demikian. Anta maridun, alaysa kadzalika? Ya, benar demikian. Saya sakit. Anna Mario. Atau tadi Anna minal Hindi. Seperti itu. Ini ya. Ini kaitan jawaban bala dengan alaysa kadzalik. Pertanyaan seperti ini. Nanti mungkin pada pelajaran yang mendatang akan dibahas lebih rinci tentang hal ini. Tapi sementara ini dulu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Salita Asyara yang ke-13. Ayyuhuma. Ayyuhuma. Maknanya mana dari keduanya? Jadi di sini untuk bertanya dan menanyakan sesuatu dari di antara dua hal. Kenapa? Karena jadi lafalnya adalah ayyun. Lafal asalnya adalah ayyun, kemudian diidhofahkan pada huma, dhamir huma. Di mana dhamir huma ini untuk tasmiyah, untuk musanna, untuk dua orang. Berarti ayyuhuma maknanya apa? Mana dari keduanya? Jadi menanyakan sesuatu di antara dua hal. Mana salah satu dari dua hal ini? Itu makna dari ayyuhuma. Dijelaskan di sini, yushirul mudarisu ila talibaini. Mudaris menunjuk pada dua murid, dua siswa, dua ya. Karena tadi huma, maka di sini dua, talibain, dua siswa. Wa yaqulu dan mengatakan, hadzani talibani. Ini dua murid, dua siswa. Ayyuhuma atwalu, mana dari kedua ini, dari keduanya, dari kedua murid ini, atwalu yang lebih tinggi. Ya, jadi memilih satu dari kedua siswa tadi. Contoh yang lain, wa ila kitabaini, menunjuk pada dua kitab. Wa yaqulu sambil mengatakan, hadzani kitabani, ini ada dua kitab. Ayyuhuma ajmalu, mana dari keduanya ini, ajmalu, yang lebih bagus. Dari dua kitab ini, mana yang lebih bagus? Wahakadha, dan seperti inilah. Ini. Jadi ini fungsi atau makna dari ayyuhuma. Ayyun termasuk isim istifham. Jadi untuk istifham, untuk bertanya. Kemudian diidhofahkan pada dhamir huma. Dhamir untuk tafniyah. Berarti menanyakan tadi salah satu dari dua hal yang disebutkan. Ayyuhuma atwalu, mana dari keduanya ini yang lebih tinggi? Ayyuhuma ajmalu, mana dari keduanya ini yang lebih bagus? Dan yang semisalnya. Ini. Jadi ayyun diidhofahkan pada huma. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Mahja'un syam'uhu mahaji'u. Apa? Asrama. Kaukabun jam'uhu, jama'nya adalah kawakibu, bintang. Wati'un luas. Fariqun kelompok, golongan. Jam'uhu jama'nya furaqa'u, furaqa'u. Kemudian syaqiqun kandung, seayah seibu, saudara kandung ya. Jamaknya asyqa'u, samanun harga, alamun ya, lamnya dibaca fathah ya, alam, bukan alim, tapi alam, maknanya dunia, alam, ya, alam atau dunia. Syahirun, maknanya terkenal, masyhur ya, terkenal. Kemudian syahrun, bulan, bulan dalam makna hitungan, 30 hari ya, bulan. Jam'uhu syuhurun atau ashhurun, ada dua bentuk jamak, yang pertama syuhur, yang kedua ashhur. Okay. Kemudian la'ibun, pemain, orang yang bermain. Jamaknya la'ibuna, orang-orang yang bermain, atau para pemain. Okay. Fil manami, dalam tidur atau dalam mimpi. Kemudian Al-Azharu, ini bisa sebagai nama dari universitas yang ada di Kairo, Universitas Al-Azhar. Atau kalau secara lafaz Al-Azharu itu artinya yang lebih bercahaya, yang lebih bersinar. Secara lafaz, secara bahasa ya, Al-Azharu artinya lebih bercahaya, lebih bersinar. Kemudian dijadikan nama dari universitas tersebut. Wallahu a'lam. Ini dulu, ada yang ditanyakan sebelumnya? Okay. Sampai ini dulu untuk malam ini. Alhamdulillah selesai pelajaran ketiga. Walaupun minkum cukup kurangannya, kemudian selebihnya semata-mata dari Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.